rekod The Best Bella Karisma dan Indra Music. Enak coy. Wisa bendinan ni aku rapi so turu mikir awakmu sak kelemero aku. Wisa bendinan seta anteni kok malah kesel dewe atiku atipu ora bisa menyatu mending tak tinggal goyang. Sampai